ونستعيذه أن نقول على الشيخ لفظا لم يكن من مرادي اللهم اقسمنا من هذا واغفر لنا سميعا. Fakat kemudian melakukan Zadulat Hashim Zaymin disyarhi dengan mensarah, menjelaskan hadat nazam. Nazam ini, nazam Sayyid Sa'ib Farhatah Sayyid Sa'ib Farhat di zamannya di Asrfah dalam 8 buah kaset. Sistem artinya 8 buah kaset. Maka ada suhu, maka sarah beliau min ahsani suruh, termasuk sarah yang terbaik. Dan min aisyariha, dan yang paling mudah, yang paling gampang. Ala talabatil ilmi, bagi talabatil ilmi al-mubtadi'in, yang pemula dan sarah mula. Maka semoga Allah memberikan rahmat kepada kami, guru kita, syekh kita, rahmatan wasiatan, rahmat yang luas, alama pertama atas apa yang telah beliau sumbangkan, berikan lil muslimin, kepada kaum muslimin, amat dan secara umum, dan untuk para talabatul ilmi, khususan secara khusus. Wafatkom adhan sungguh telah melakukan Ba'sul Ikhwah Al-Kiram bagian Ikhwah yang mulia min talabatil ilmi, para penuntut ilmu, kita beri dengan menyalin pemindah dan kaset ketulisan muhtawa isi hadil asrfah kaset-kaset ini. Bapakmu dan mereka melakukan di hadil ikrar, membuang pengulangan-pengulangan min kalami syekh. Karena se-izimin rahimul ta'ala kana ahyanan, kadang-kadang di isul kalam mengulang-ulang kalimat ikhami salatah untuk memahamkan talabatul ilmi yang yastami'una, mendengarkan isyarah bersikdal ba'dil ma'ani dan mengganti sebagian makna litabdil nas untuk menjelaskan nas. Fajazallahu khaira, maka maka Allah membahas kebaikan man koma orang yang melaksanakan ala hadal amal amal ini. Wajah dan semoga Allah menjadikannya di mizani hasanati dalam timbangan kebaikannya. Waqad kumna, dan kami telah melaksanakan Sofil Kitab dengan Sofil Kitab, menata kitab, apa kalau bahasa kitabnya, menyeting, ya, ya, bukan itu, satu dan itu, kitab, kitab, kalau kitab lepas apa setting, sama, itu, sosial kitab tu kalau enggak setting ya lepas itu, sesaranya sok, setting. Buat tahid di ahadisi dan menurut ahad hadis-hadisnya ba'ikhati dan menerbitkannya di talabatul ilmi. Asa mudah-mudahan ayat taqabbalahullahu, Allah menerima dari kami dan yusikana memberi kami pahala atasnya. Dan kami berdoa mohon kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat kepada kita ini semin bermata Allah, dan kami berdoa kepada Allah kebalikan supaya ini juga anakuna akan baik kita balerna telah menyampaikan ilmu ilmu beliau yang bermanfaat, dan kami minta perlindungan anak pula jangan sampai kami mengatakan atas nama Syekh Tampun satu lapat lam yakun min muradihi, yang bukan beliau kehendaki. Allahumma maka ya Allah jagalah kami dari hal ini dan ampunlah kami semua. Mukaddimah syarih. Mukaddimah dari para hadis ini Rahman Ta'ala. Ini kitab ini berarti dicetak setelah dia meninggal dunia dan tidak dia lah. Ya, sempat dengan itu sendiri kemudian dicetak dan kaset. Karena kemudian wana sa'i suhu anak pula alai syekh lawgon lam yakun limurasi yang tidak mungkin lah. Ya, ada persetujuan untuk dicetak aslinya. Ya, kelihatannya bermanfaat coba untuk kemudian dilakukan. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. أما فقد ألف إمام الحرمين عبد الملك بن يوسف أبو المعالي الزويني المتوفى سنة 1470 هجرية رسالة صغيرة في أصول الفقه سماها الورقاء لأنه قال في أولها هذه ورقة قليلة تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه وقد شرحها علماء كثيرون ونظمها آخرون وممن نظمها الإنجليزي صرف الدين يحيى بن موسى وهو من فقهاء الشافعية من قرية إمريت بشرقي مصر. أما فقد ألف من يزن فأسلم إمام المذهب الشافعي Imam Haramain yang nama aslinya Abdul Malik bin Yusuf Abdul Ma'ali Al-Zuwaini ulama abad kelima. Imam Haramain karena beliau menghabiskan waktunya di Haram Mekah, tinggal di sana menghabiskan waktunya 10 tahunan satu yang disebut Imam Haramain. Bagaimana Fudail bin Iyad disebut Abidul Haramain. Fudail bin Iyad disebut Abidul Haramain karena dia menghabiskan waktu bertahun-tahun berikutnya di Haram Makki di Mekah. Imam Haramain itu secara kemudian secara akidah ini beliau Asy'ari, akan tetapi kafir Islam sebelum dia meninggal dunia beliau termasuk Asy'ari yang kembali kepada Ahlu Sunnah. Dan menyusun risalatan sahihatan risalah yang kecil sebagai kecil usul fikih tentang ilmu usul fikih yang dia namakan Warokat. Warokat artinya beberapa lebar. Di An-Nawfal karena beliau mengatakan di awal kitabnya hadi wa wafatun khalilatun, inilah beberapa lembar yang sedikit tersemilu yang mengandung pengetahuan tentang beberapa pasal, beberapa hal di usul fikih dari usul fikih. Kenapa disebut wafat? Karena Imam Haramain mengatakan hadi wa wafat cuma beberapa lembar saja, tidak banyak. Bapak Sarohaha dan Parfat ini telah disarah oleh para ulama, banyak ulama. Wa nazamaha akharun, dan sebagian ulama yang lain menjadikannya seperti nazam. Artinya warafat bukan nazam, bukan syair, dan tapi nafar biasa aja. Ya, tapi ada sebagian ulama yang lain memberikan perhatian agar mudah dihafal dan dibikin nafar. Dan sebagian yang kata Sulaiman Kasirun banyak juga itu mensarafnya. Ini menunjukkan penilaian para ulama tentang kitab ini. Kalau makin banyak yang mensaraf, artinya berarti kitab itu dianggap kitab yang bagus, kitab yang enak, yang gampang, yang perlu berluaskan. Setelah kemudian banyak yang mensarap-mensarap berarti tanda ada itu sebuah kitab yang bagus, kitab yang penting. Dan di antara ulama yang menjadikannya nabam dari Marafat, mungkin jadi nabam Marafat, itulah ulama yang Al-Imriti, dari Imrit yang namanya Sabuddin Yahya bin Musa. Dan dia sudah termasuk Fuqaha Syafi'iyah Al-Fiqih, ulama mazhab Syafi'i. Dia disebut Imrit karena berasal dari kampung yang namanya Imrit. Mana itu bisa beli sok di sebelah timur kota Mesir, orang Mesir, atau di sebelah timur daerah Mesir. Wausul fikhi ala ismihi, yakni jambani alaihi fikhu. Hunaka syai'un yusamma usul al-fikhi wa syai'un yusamma qawa'id al-fikhi. Usul al-fikhi yabahatu fi adilat al-fikhi wa qawaid al-fikhi tabahatu fi masail al-fikhi laisa laha ala qatun itlaqan fil adillati wa qawaid ibn Rajabin la tabahatu fil adillati tabahatu fil qawaida wa tuwabita al-fikhi yabani alaiha masailu. Lakin usulul fikhi tabahatu fi adilatul fikhi wa qawa'idihi. Hadha wal fahku wa sya'ti insya'allahu ma'namu min kalamil mu'allif. Usulul fikhi hal yang bahi ayuqaddama ala fikhi au ayuqaddama al fikhu alaihi. Usul fikhi alasmi ini sesuai dengan namanya. Yakni sehingga makna usul fikih adalah yang bani alil fikhu, yang terbangun di atasnya fikih. Usul fikih bagaimana namanya, dinamakan usul fikih artinya dibangun di atas usul tersebut al fikhu fikih. Hunaka di sana syai'un, ada sesuatu yang namanya usul fikih dan ada yang namanya qawa'idul fikih. Apa bedanya? Usul fikih kata Syaikh ya bahasu fi adillah fikih, membahas tentang dalil-dalil fikih, tentang amar, tentang nahi, tentang qiyas, tentang ijma'. Wa qawa'idul fikih dan kaidah-kaidah fikih itu pembahasannya, kajiannya di masa ilmu fikih dalam berbagai masalah. Oke. Laisalaha ala qatan yang tidak memiliki hubungan itlaqan sama sekali bil adillati dengan dalil. Bahwa itu fikih tidak ada hubungannya dengan kemudian dalil. Contohnya kitabnya Al-Imam Ibnu Rajab yang namanya Qawaid Ibnu Rajab. Qawaid kitabnya Ibnu Rajab, Qawaidnya Ibnu Rajab itu la tabahatsu fil adillah. Tidak ada di sana pembahasan tentang dalil. Tabahatsu fil qawaid wa thawabit fil fikhi. Di sana yang ada dalam kitabnya Qawaidnya Ibnu Rajab tersebut pembahasan tentang kaidah dan thawabit dalam fikih. Yang bani alaihal masail yang dibangun di atasnya sebagai masalah. Sebenarnya kita bisa lihat di kuaid fikihnya saya teman saksi ya, cuma seperti itu, tidak kemudian bahas cuma tidak ada bahas dia, tidak ada bahasanya ya masalah macam-macam, masalah kemudian yang berkaitan dengan sebagai permasalahan diri. Ini disampaikan ada yang kuaid dan ada yang dua fit. Ada istilah kaidah itu ada yang namanya kuaid, itu yang namanya dua fit. Apa beda kuaid sama dua fit? Qa'id, mufradnya qa'idah, dhabit, mufradnya dhabit. Dhabit itu kaidah, akan tapi berlaku cuma dalam satu bab. Kaidah hanya berlaku untuk satu bab saja, satu bab pembahasan saja, tidak berlaku untuk yang lainnya. Itu namanya dhabit. Contohnya setiap yang najis itu haram dan yang haram tentu najis. Itu contoh dhabit. Berlakukah ini di bab zakat? Berlaku di bab zakat? Ya tidak berlaku, cuma berlaku bab masalah najis saja. Masalah-masalah najis saja, segala masalah atimah, barang-barang yang halal dimakan saja, makanan-makanan. Selain bab itu tidak berlaku. Tidak berlaku untuk bab haji, tidak berlaku untuk bab puasa. Itu namanya dhabit atau dhabit. Kalau qa'id itu berlakunya dalam, berlaku untuk banyak hal dan banyak bab. Bagaimana misalnya contoh di kuwait sedianya sah turunan saksi, misalnya kita temukan hukum itu mengikuti ilahnya dan wa'adaman al-hukmu yaitu ala ilati dan wa'adaman. Ini berlaku untuk semua, kemudian bab-bab dalam banyak bab dalam fikih. Beda antara qawaidul fikih dan usulul fikih. Maka usulul fikih akan arti kalau usul fikih tak bahas di adilatul fikih wa qawaidih, pembahasannya tentang dalil-dalil fikih dan kaidah-kaidahnya. Hadza wal fasinah, perbedaannya. Saya itu dan akan datang insyaallah maknahu, maknanya min kalamil mu'alif, dalam perkataan mu'alif, yaitu perkataan penyusun nazam waraqah. Ya, kalau kemudian ada kemudian matan, ada syarat, maka kita katakan untuk kemudian, untuk penulis asli, itu mu'alif, kemudian syarat kita katakan sebagai syarih atau mu'alif biasanya. Dan gunakan setelah musonis itu untuk yang mu'alifnya untuk yang punya aslinya. Kalau enggak ya syarih dibaca pensyarah. Kemudian usul fikih, usul fikih itu hal yang bagi apakah sepantasnya yukodam di kehidupan daripada fikih, ataukah yang didahulukan fikih daripada usul fikih. Kalau belajar itu belajar fikih dulu baru usul fikih, atau belajar usul fikih dulu baru belajar fikih. Jawabannya salah batul ulama'i qaddim al-usula hatta tanbani alaiha al-furu'a. Ta'rif usul al-fikhi qabla an ta'rifa al-fikha. Wa tara ba'dul ulama'i la bal al-fikhu li'anal insana yumkinu ayya'rifa al-fikha tuna ayya'ji'a ila usul al-fikhi. Li'anna usul al-fikhi laysat tabahasu fil-fikhi lakin tabahasu fi'adilat fil-fikhi wahina izin yumkinu li'sintani ayya'rifa al-fikha kebula ayya'rifa usul al-fikhi wahada huwa alladhi alihil amal al-jari min qadimi zamani. Hatta inna ba'dal ulama'i fima nasma'u yaqra'una al-fikha wa la yaqra'una usul al-fikhi itlafan. Mana yang terbaik, belajar usul fikih dulu tetap belajar fikih dulu. Ba'dal ulama mengatakan taqdim al-usula, belajar usul fikih dulu. Hatta tanbaniya alaihil alaihal furu'a, sehingga terbangun di atasnya al-furu fikih. Belajar usulnya dulu baru kemudian belajar fikih, jadi fikihnya itu dibangun di atas usul. Fa'rif usul al-fikih, kenali dulu usul fikih sebelum engkau mengenal fikih. Namun Ba'dul ulama yang lain, pendapat yang kedua mengatakan la, tidak, jangan usul fikih dulu. Nanti belum tahu kemudian aturan sholat macam-macam, malah usul fikihnya belum selesai. Belum tahu hukum sholat, belum tahu pembatal sholat. Kalau belajar usul fikihnya dulu, jangan usulnya dulu. Bal antiku akan tapi fikihnya dulu. Itu ya dipelajari. Kenapa? Karena di anak insan, karena seorang manusia mungkin untuk mengetahui fikih tanpa merujuk pada usul fikih. Karena usul fikih laisat tidaklah membahas tentang fikih, akan tapi membahas tentang adilatil fikih, dalil-dalil fikih. Baiklah, izin, dan pada saat itu yumkinul insil insan, mungkin satu seorang untuk mengetahui fikih sebelum mengetahui usul fikih. Kesimpulannya, wahada huwallazi alaihil amal, pendapat kedua inilah yang kemudian yang sudah dipraktekkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin min qadimi zaman, sejak zaman dulu, iya, karena mereka banyak tahu kenal tentang fikih, meskipun enggak tahu usulnya, karena mereka belajarnya fikih terlebih dahulu. Nah, buktinya apa? ini kan nyatanya demikian, belajar sikap, belajar sikap, tahu sikap namun gak tahu usul. Oke, secara praktek terbukti bahasanya bisa saja orang itu belajar sikap tanpa tahu usul sikap. Hatta inna ba'dal ulama, sampai-sampai sebagian ulama, fima nasma'u, kedengaran kami, sependengaran kami, ya ka'unan fikha, mereka belajar fikha. Walaya ka'unan usulan fikha, namun tidak pernah belajar fikha, belajar usul fikha, islapan sama sekali. Dan Zaimin mengatakan, saya pernah dengar ada seorang ulama itu sampai meninggal dunia cuma belajar fikih dan belum pernah belajar usul fikih dan dia diakui sebagai seorang alim. Usulul fikih qala al-mu'allif rahimahullah qala al-faqihu asy-syarafu al-imrisiyyu bil ajzi wa taqsiri wa tafridi. Qauluhu asy-syarifu asy-syarafu laqabun lil mu'allifi an-nazimi bil ajzi wa taqsiri wa tafridi. Al-ajzu adamul qudrati wa taqsiru adamul ikmali wa tafritu al-ihmalu fima yajibu wa la dhalika rahimallahu tawadu'an minhu wa illa falanadunnu annahu ala hadhal wasfi wa la dhananna annahu ala hadhal wasfi lam nantafi' di kitabihi lakin hadha minjabit tawadu'i wa likulli maqamin maqal. Ad-da'iyatu law qama amama al-awami wa qala ana al-faqih al-jahil ana al-atis ana al-muqassir law qala hadha la ramawhu fil hijarati walakin law takallama al-insanu ma'a unasin ya'rifunahu faqal innana muqassirun wa ajizun wa lam nakum fil wasif alaina lam yakun fi hadha nasbun. Tarof itu adalah lakot gelar liyok al-nazim penyusun nazom atau berkata al-fakir yang miskin, yang mengharap, yang membutuhkan asyarat al-imriti bil-ajzi, yang memiliki kelemahan letaksir dan taksir, nanti akan dijelaskan maknanya buat tafrid dan tafrid. Apa itu ajz? Kata Imam Zaimin, ajz itu maknanya adamul kudro, tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan, tidak bisa, tidak mampu sama sekali. Kalau mampu akan tapi tidak sempurna, itu namanya dhafun. Kalau ajiz itu tidak mampu sama sekali. Ini dia ajiz untuk mengangkat batu, artinya geser aja tidak bisa, apalagi mengangkat. Buyang saja enggak bisa, apalagi kemudian mindah, itu ajiz. Nah, kalau kemudian bisa mindah, akan tapi dengan penuh terpaksa, dengan penuh kesulitan, kesusahan, itu namanya dhafun. Lain, ajiz itu bleh, enggak bisa. Bleh, itu ajiz. Nah, kalau bisa namun sedikit-sedikit, masih ada sedikit-sedikitnya, itu dokpun. Nah, kalau ajiz itu sudah tidak sama sekali, tidak lebih parah dari dokpun. Wa takdir. Sedangkan takdir itu apa? Adamul ikmal. Adam tidak al-ikmal, menyempurnakan. Tidak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna. Tafrid itu apa? Al-ikmal bima yajibu, meremehkan hal-hal yang wajib. Sesuatu ditunaikan, masih tidak ditunaikan, padahal itu hal-hal yang harus ditunaikan. Itu tafrid. Karena zalika rahimallah, beliau mengatakan demikian, tawadu'an minggu adalah ketawadu'an, ucapan ketawadu'an saja. Dari mana kok tahu? Wa illa falanadunnu, jika tidak falanadunnu, maka kita tidaklah kemudian memiliki praduga. Anahu ala hazal wakil, sebenarnya beliau punya sifat seperti ini. Kenapa? Walau dunanna, seandainya kita mengira punya praduga anahu ala hazal wakil, kalau dia punya sifat seperti ini, lanan tafek di kitabnya, tentu kita tidak akan bisa ambil manfaat dengan kitabnya. Kenapa? Karena taksir tidak sempurna. Malah dibaca masih bikin bingung kan. Kalau takdir seperti itu, kalau kemudian ajar, itu gak bisa nulis itu, kalau kemudian alif sudah kemudian atau kok pola, kemudian gak bisa diterungkan kan ya gak mungkin kan. Kalau beliau ajar kan gak jadi kitab kan, kalau beliau ajar. Maka kita bisa tegaskan lagi, nah ada minta ketawadu, tapi ucapan saya ini adalah ke ucapan ketawaduan, bukan kemudian ucapan sesungguhnya. Ringkasnya, walikulin makomin makol, setiap kondisi itu punya makol, punya ucapan yang tepat. Itulah bedanya orang yang pintar dan tidak pintar. Itu orang yang punya hikmah dan tidak, berarti disebut punya hikmah. Kemudian dia, ya ini situasinya seperti ini, saya harus ngomong apa. Ini situasinya seperti ini, saya harus bicara seperti apa. Bisa menempatkan setiap ucapannya pada situasinya masing-masing. Ada iya jika ada kemudian guru ngaji, ada kemudian seorang da'i suruh dakwah. Oma amam al-awam, seandainya kemudian dia berdiri di hadapan orang awam, kemudian dia mengatakan anan fakir, jahil, ini fakir saya itu masih membutuhkan sangat banyak belajar, ini butuh gak bisa apa-apa. Anan asin, saya itu gak bisa apa, gak bisa apa-apa. Anak pasir, itu memiliki pasir. Lokolah ada seandainya ada seorang dai itu mengucapkan seperti di depan awam, saya akan dilimpahkan dengan satunya kan turun. Apain kamu ngomong kalau kemudian kamu enggak bisa? Lakin lautakal lama al-insan, dan tapi seandainya seorang manusia itu mengucapkan berkata-kata ma'an unasin ya'rifunahu, bersama di hadapan banyak orang yang sudah kenal dia, siapa dia, bagaimana ilmunya, kemudian mengatakan kami ini ahlul taksir, kami ini ajizun, tidak bisa apa-apa, lam nakut bil wajib alaina, kami ini ahli tafrid, tidak menunaikan apa yang harusnya kami laksanakan. Maka lamnya pun dihadap baksun, maka ini tidak akan, tidaklah ada dalam hal ini baksun masalah. Orang yang mendengar tahu maksudnya, cuma apa? Merendah saja. Kan sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad azhara ilmal usuli bil wara wa ashara. Segala puji alladzi mil Allah lillahi Allah. Zat yang qad azhara menampakkan ilmal usul, ilmu usul fikih lil wara, di hadapan makhluk, di hadapan manusia, wa ashara dan mengenak memadburkannya. Apa makna ashara? Maknanya akhroja, mengeluarkan. Ashara maknanya nasara, menyebarkan. Ilmal usul maksudnya usul di Allah rahimallah ala lisan Syafi'i wa hawana fahuwa alladhi lahu ibtida'an kawana. Allah mudahkan, Allah sebarkan, Allah keluarkan dan Allah sebarkan ilmu usul fikih ala lisan Syafi'i melalui lisan al-imam Syafi'i. Wa hawana dan Allah mudahkan. Allah mudahkan ilmu usul fikih melalui lisan Syafi'i. Fahuwa, fahuwa itu fahuwa, nah, tapi sair-sairnya boleh jadi kita kemudian karena sair itu fahuwa bisa jadi fahuwa tuntutan sair, boleh-boleh saja. Fahuwa alladhi maka beliulah Syafi'ilah alladhi yang lahu ibtida'an, yang ibtida'an pertama kali kawana membukukan ilmu usul fikih, mengkodifikasikan ilmu usul fikih ala lisan Syafi'i. Siapa Syafi'i di sini? Al-Imam al-Masyhur, Imam yang masyhur Abu Abdullah Muhammad Idris Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa hawana ay yakni hawana hadal usula, memudahkan, membuat mudah ilmu usul ini. Fahuwa, fahuwa sisi siapa guanya kasih i. Lagunya itu guanya kembali kemana? Usul fikih. Ibtidaan maknanya sabqan, yang mendahului, yang pertama. Gawana maknanya Allah Pak menyusun. Syafi'i rahimallahu wa awwalu man jama'a usul al-fikhi rahimallahu ala wajhi ta'lifi. Wa in kanat hadhil usulu ma'rufatan bima sabaqa hatta fil Qur'ani wa sunnati. Lakin awal man allafa hadha wa jama'ahu huwa al-imam al-Syafi'i rahimallahu. Fa ila fa inna rasul sallallahu alaihi wasallam istama al-umuma wa bayyana anna lil-umumi sirratan haythu qala fi qawli al-musalli assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin innakum idza kuntum dalika faqad sallamtum ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ardi. Min aina akhadna annana sallamna ala kulli abdin salihin? Al-jawabu min siratil umumi min qawlihi ala ibadillahi. Fa'ibadun jam'un mudhafun baya umum. Aku jual Bukhari wa Muslim min hadis Ibnu Mas'ud. Wa kadzalika aidan fil Qur'anil Karim qala ta'ala wa ulatul ahmali ajrahunna ayadna hamlakun. Hadza ya umul mutallaqata wal mafsukhata wal mutawaffa anha zawjuha. Min aina akhadna annahu ya umu haula? Al-jawabu akhadna min anna Subay'ah al-Islamiyah nafisat ba'da mauti zawjiha bilayalin fa'idina laha an-Nabi sallam an-tatazawwaja wa hadha ihmalun lil-umumi walhasil an-usul al-fikhi lahu aslun nyalku'ani wa sunnati lakin alladhi zawanahu wa allafahu awwal man fa'ala dhalika huwa syafi'iyu rahimallahu wa saha anin nabi sallam anakal man sanna fil islami sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila fiha ila yawmil qiyamah. Setiap orang yang bercukup fikih memang pasti dapat pahala. Al-Syafi'i, maka Imam Syafi'i rahimallah wa awwalu man, adalah orang yang pertama kali jamaah mengumpulkan usul al-fikih, usul fikih ala wajib taklif dalam bentuk tersusun, dalam bentuk yang sistematis, ada bab, bab-babnya. Wa in kanat, meskipun usul fikih ini sebenarnya ma'rufatan sudah dikenal di masa tokoh dalam waktu sebelumnya, bahkan bisa kita katakan sampai-sampai di Quran dan semuanya sudah ada usul fikih, namun tidak tersusun saja. Lakin akan tapi awaluman, orang yang pertama kali menyusun hada hal ini dan mengumpulkannya adalah Imam Syafi'i. Waila fa'inna Rasul, bahkan Rasulullah SAW itu istahmalan umum, sudah menggunakan sirah umum, lafad umum. Wabayana dan Afnabi telah menjelaskan bahasanya lil umum, bahasanya lafad umum, sirotan memiliki sirah, memiliki bentuk yang menunjukkan kalau maknanya umum. Contohnya, Nabi bersabda berkenaan dengan ucapan seorang yang sholat, assalamualaikum wa alaikumussalam sholihin, dia mengatakan dalam hadis yang dihasilkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, inakum sunnya kalian iza kultum zalika, jika kalian mengucapkan hal tersebut, maka salamtum, jika kalian mengucapkan assalamualaikum wa alaikumussalam sholihin, maka kalian telah mendoakan keselamatan untuk semua hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Maka ini menunjukkan bahasanya malaikat itu abdun saleh. Di sini menunjukkan bahasanya malaikat itu hamba Allah yang saleh. Ya, seandainya kita mengatakan, ya, misalnya menyebut malaikat dengan hamba Allah yang saleh di langit sana, boleh kan? Boleh, apa dalilnya? Abadin soleh di sana tidak ada maknanya kecuali malaikat. Walafi dan di muka bumi. Min aina, dari mana akhadna, kita mengambil anana, bahasanya kita mengucapkan salam untuk semua hamba Allah yang soleh, dari mana? Hal ini kok bisa demikian? Padahal lafadznya kan cuma sama wa ala ibadillahi salihin, datanya min sifatil umum, dari bentuk umum, sifat bentuk lafaz yang menunjukkan makna umum, itulah sifatul umum, bentuk lafaz yang menunjukkan makna umum. Apa sifat umumnya? Ibadillahi dan mahdum fa ibadun, maka kata-kata ibadullah ala ibadillah, maka ini ada ibad, dan ibadnya di sini adalah jamak mudhaf, untuk ilahnya Allah, faya umum, Maka kemudian jadi Ma'ulatil ahmali, Ma'ulatil ahmal, dan perempuan-perempuan hamil. Ini sama jamak mudhaf adalah guna maka batas waktu masa iddahnya. Jika ada seorang perempuan hamil kemudian berpisah dengan suaminya, maka ajalnya, batas waktu masa iddahnya, ayyadna hamlahun sampai melahirkan. Kata beliau, lafaz surat At-Talaq ayat 4 ini ya umum mencakup baik perempuan yang berpisah dari suaminya karena ditalak, karena safar, ataupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Ada ini istilahnya namanya safar, fathun, fathuhun, fathuhun. Fasa itu perceraian antara suami, perpisahan antara suami dan istri karena keputusan pengadilan, keputusan hakim. Suami istri kemudian sudah lama tidak kemudian jadi nafkahi macam-macam, ya, tidak nyatai suaminya entah kemana, merantau, enggak ada kabar, enggak ada surat, enggak ada telepon, enggak ada SMS, dan enggak 2 tahun enggak ada kunjung kabarnya. Maka kemudian dia mengajukan hal ini, ya, pihak hakim akan ini mana kan manusiawinya. Maka kemudian, maka dia kemudian minta pasar, tolong saya di pasar. Artinya, saya ingin kawin lagi, ingin nikah lagi, namun kan status kan suaminya juga. Pasti katanya merantau, 2 tahun, tidak ada pasar apapun. Ya, kemudian dicek benar, tidak ada apa-apa, benar. Kemudian disusulkan, oke, stop, kemudian sudah tidak lagi. Istri, ya, sekarang sudah dari ini nafas. Contohnya, contoh kasus yang kita menggunakan nafas. Min aina akadna, dari mana kita mengambil, kita mengetahui bahasanya wa ulatul ahmali itu mencakup mutalaqah, mafsukhah, mutalaqah wazawjuha. Jawabnya berdasarkan hadis. Akhirnya kita ambil, kita ketahui dari kisahnya Subai'ah Al-Aslamiyah. Ada seorang sahabiah namanya Subai'ah Al-Aslamiyah. Nafizat, di mana dia itu nifas. Sudah mati suaminya, maksudnya nifas, ya. Nifas di sini artinya apa? Melahirkan dan nifas. Ini disingkat aja langsung nifas. Ada orang nifas sampai melahirkan? Tidak ada kan? Itu artinya apa? Melahirkan kemudian nifas. Kan orang mau nifas itu melahirkan dulu langsung hidup nifas. Nah, itu otomatis melahirkan itu sudah katut. Bahasa Arab tidak perlu dibilang melahirkan dan nifas. Pas jangan langsung nifas otomatis sudah melahirkan. Bagai mauti zaujia, setelah matinya suaminya dilayani cuma beberapa hari saja. Itu gitu, suaminya meninggal, meninggal ketika dalam keadaan hamil, meninggal dalam keadaan hamil, kemudian apa? Setelah itu, setelah beberapa hari kemudian melahirkan, setelah beberapa, ya, setelah itu kemudian jadi sah, kan? Ya kan, padahal jangka waktu awalnya kan cukup sampai melanjutkan, enggak nifas kan? Cuma ayadok naham lahun sampai melanjutkan. Sudah selesai. Tidaknya itu cuma berapa hari saja sudah kemudian nifas. Artinya sudah melahirkan, berarti idahnya sudah selesai. Pak Adi nalaha Nabi SAW, maka Nabi memberikan izin antar sesuatu untuk menikah lagi, kalau mau menikah. Wada ikmalu lil umum, dan ini menggunakan rapat umum. Berarti dalam hal ini, berarti hadis surat At-Talaq ayat 4 itu dipahami oleh Nabi. Yang Nabi yang paling tahu tentang maknanya, dipahami mencakup al-tawafa'an hasil jihad, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kalau kemudian konteks ayatnya itu cuma kemudian untuk mutalaqah, akan tapi berdasarkan hadis tadi menunjukkan itu juga mencakup mutalaqah hasil jihad yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka ini menunjukkan populasi umum. Bagaimana kalau mafsukhah? Sama saja. Alhasil, maka ringkasnya usul fikih lahu aslun itu memiliki pokok, memiliki sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh orang mengatakan itu buatan ulama, itu keliru. Usul fikih itu kan buatan ulama. Itu ya, yang tidak paham usul fikih. Tetapi usul fikih itu adalah hasil jerih payah para ulama dari kemudian memahami, kemudian menyimak sebagai dalil yang ada dalam Quran dan hadis. Nah, itu kan cuma buatan ulama. Kalau buatan kan kayaknya itu sudah menyemurni 100% cuma dari pikiran orang. Ini tidak benar. Usul fikih itu anggapan keliru. Usul fikih itu memiliki aslun min Al-Quran wa Sunnah, punya sumber, punya dasar di Quran dan Sunnah. Lakin Allah dijawanah wa Allah fahu, akan tapi yang mengkodifikasikan kemudian menyusunnya juga sistematis memang ulama, benar. Akan tapi kemudian isi kaedah-kaedah di usul fikih itulah wa aslun min Al-Quran wa Sunnah. Awal man fa'ala dalika, orang yang pertama kali mengatakan hal tersebut adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Dan terdapat hadis sahih Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Man sana fil islami sunatan hasanatan, barang siapa merintis dalam Islam satu tradisi yang baik, kalau ajruha maka untuknya pahalanya, buat iman amdatnya dan ya, pahala orang yang melakukannya ilah yang melakukan sampai akhirnya. Artinya lah semua orang, setiap orang, karena yang menyusun, mensistematikan, membuat usul fikih menjadi satu hal ilmu tersendiri dan punya sistematik, punya sistematika, punya bab-bab imam syafi'i, maka setiap orang yang belajar dan mengajarkan usul fikih itu Imam Syafi'i dapat pahalanya nol. Begitu usul fikih tetap dipelajari sampai yaumil kiamah, maka Imam Syafi'i dapat pahala yang tidak dipelajari. Apa yang dimaksud sunatan hasanatan? Yang dimaksud sunah hasanah itu dijelaskan oleh Al-Imam Muslimin di salah satu fatwa beliau. Itu ada tiga hal. Pertama adalah pertama kali dalam beramal, menjadi orang pertama yang beramal. Bagaimana sahabat buruk hati ini nanti memerintahkan sahabat untuk infak, kenapa kok tidak ada yang infak-infak? Akhirnya kemudian ada sahabat Ansor yang infak. Setelah sahabat Ansor ini infak, kemudian datanglah orang infak. Dan Nabi mengatakan masa Nabi Islam sunatan hasanatan. Maka berarti berdasarkan satu pelurut, maka makna sunah hasanah itu adalah menjadi orang yang pertama dalam beramal kebaikan. Yang pertama kebuka, kemudian dibutuh oleh banyak orang. Nah, orang yang pertama itu, itulah yang kemudian namanya ya, termasuk sana sunnah hasanah. Kemudian banyak orang, kemudian di masjid. Yang pertama kali baca Quran, kemudian diikuti lagi ada baca Quran lagi, baca Quran lagi. Ini dia termasuk sunnah hasanah. Yang kedua, kata beliau, kata Imam Muslimin, sunnah hasanah yang kedua itu adalah menghidupkan sunnah mahjurah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan, yang sudah dilalaikan dan tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, Nabi yang tidak diketahui oleh banyak orang dan dihidupkan sunnah Nabi, jika orang itu mengenalnya, maka itu termasuk mansan Nabi Islam yang menggunakan hasanah. Kemudian yang ketiga adalah kemudian membuat sarana-sarana, membuat sarana-sarana baru untuk kemudian membuat ketaatan, sarana-sarana baru untuk orang-orang supaya bisa membuat ketaatan. Sangat dicapakan orang itu bangun di orang tuh bangun ma'had, bangun ya, bikin pendidikan sebuah lembaga, kemudian tempat orang berjajar, termasuk orang tuh menjadi nyusun kamu yang belum tersusun sehingga memutuskan orang berjajar sesudahnya, itu termasuk sunnah hasanah. Ada pertanyaan? Itu kan banyak dari kemudian dari sisi bahasa, adalah hatimu itu adalah alif berhubung jinti semacam makna dari nahi, maka karena mereka adalah orang yang kemudian paham betul tentang bahasa Arab, maka mereka otomatis jadi hubung jinti adalah ditambah berkata dengan nabi, menyimak fatwa-fatwa Nabi, sabda-sabda Nabi, secara otomatis karena itu. Lalu kita mau kemudian cermat fatwa-fatwa ulama, kita belajar rajin fatwa ulama, dan memang ada banyak usul fikih. Kita lihat bukan sekedar jawaban masalah, namun mungkin kenapa kok menjadi usul fikih seperti itu? Itu mana? Apa istilahnya? Jalannya kita sampai kemudian hasil dengan seperti itu kok. Dan mereka berdoa dengan nabi, nabi satu nabi, jatuh nabi. Itu orang itu mungkin sudah berpikir orang tahu. Sehingga Rasulullah Allah Nabi Muhammad